الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah banyak memberikan karunia kepada kita semua sampai detik ini, sampai pagi hari ini. Allah Azza wa Jal memudahkan kepada kita semua untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari kitab Tauhid, yaitu bab tentang al-khauf, tentang takut, salah satu jenis ibadah yang berkaitan dengan ibadah qalbiyah, ibadah hati, ibadah maknawiyah, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih pada ayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa an ulaika an yakunu minal muhtadin. Surat At-Taubah ayat ke-18. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, dan dia menegakkan salat, menunaikan zakat, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika, dan mereka semoga menjadi orang-orang yang berada di atas petunjuk. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kajian sebelumnya telah kita sebutkan sebab turunnya ayat ini, yang mana ayat ini adalah sebagai bantahan bagi orang-orang musyrikun. Orang-orang musyrikun berbangga bahwa mereka adalah orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram. Mereka berbangga terhadap kaum muslimin, membanggakan diri bahwa mereka adalah orang-orang yang Masjidil Haram. Maka di sini dibantah oleh Allah Azza wa Jal bahwasannya yang memakmurkan masjid, nah, bukan hanya sebatas memakmurkan secara fisik, meninggikan bangunannya, memperindah masjidnya. Akan tetapi yang memakmurkan masjid, barakallahu fikum, adalah yang mampu memakmurkan masjid secara maknawi, secara amalan yang syar'i, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian di dalam ayat ini disebutkan bahwa yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengandung empat hal yang harus diyakini seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal. Yang pertama adalah al-iman biwujudillah, beriman dengan wujudnya Allah, bahwasanya Allah itu ada. Yang kedua, beriman dengan rububiyatullah, Allah Subhanahu wa taala pemilik, pengatur, dan menciptakan seluruh dari alam semesta ini. Kemudian yang ketiga, beriman secara uluhiyatillah, mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Dia meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, tidak menyekutukannya, dan dia hanya beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang keempat, beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia, bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia yang tidak sama dengan makhluknya. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau tahu di sana ada tandingan bagi Allah? Dalam bentuk pertanyaan, akan tetapi maknanya di sini adalah pengingkaran, bahwasanya tidak ada satupun yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat ini dan di dalam ayat-ayat yang lain, nah, sebelumnya disebutkan di dalam ayat ini, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Barakallahu fikum, yang dimaksud di sini adalah yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah, dia beriman kepada hari kiamat. Dinamakan dengan yaumul akhir li'annahu la yauma ba'dahu. Kenapa disebut dengan yaumul akhir? Dikarenakan tidak ada lagi hari setelahnya. Sehingga oleh karena itu disebut dengan al-yaumul akhir. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, nah, barakallahu fikum, kita lihat di dalam ayat ini dan di dalam ayat-ayat yang lain, dan banyak, Allah Subhanahu wa ta'ala sering menggandengkan beriman kepada Allah dengan beriman kepada al-yaumul akhir. Banyak sekali di dalam banyak ayat. Kenapa demikian? Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Li'anna al-iman bil yaumil akhir yahmilul insan ila al-imtithal." Dikarenakan beriman kepada al-yaumul akhir ini akan memberikan motivasi kepada seseorang untuk beramal. Fa innahu idza amana anna hunaka ba'san wa jazaan, maka apabila seseorang beriman bahwa di sana ada hari kebangkitan, akan ada pembalasan dari setiap apa yang dia perbuat, maka hamalahu dzalika 'alal 'amali lidzalikal yaum, maka hal ini akan memberikan motivasi baginya untuk beramal sebagai persiapan menghadapi hari tersebut. Walakin man la yu'minu bil yaumil akhir la ya'mal, dan orang yang tidak beriman kepada al yaumul akhir, maka dia tidak akan punya motivasi untuk beramal, sehingga dia tidak beramal. Id kaifa ya'malu li syai'in wa huwa la yu'minu bihi, bagaimana mungkin dia beramal untuk sesuatu sementara dia tidak mengimaninya. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, banyak sekali di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan al-imanu billah dengan al-iman bil yaumil akhir. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memberikan motivasi kepada orang-orang yang beriman agar bersemangat di dalam beramal. Agar bersemangat di dalam beramal untuk menghadapi hari tersebut, hari al-yaumul akhir, karena di sana ada ba'san wa jaza'an, ada hari kebangkitan dan hari di mana mereka akan dibalas. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanahlah kami menciptakan kalian, wa fiha nu'idukum, dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanahlah kami akan mengeluarkan kalian, yakni kami akan membangkitkan kalian taratan ukhra untuk kedua kalinya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa yadkhulu fil imani billahi wal yaumil akhir kullu ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut, mislu fitnatil qabri wa azabihi wa na'imihi. dan masuk dalam kategori beriman kepada Allah dan yaumul akhir, yaitu mengimani setiap apa yang diberitakan oleh Nabi dari apa-apa yang terjadi setelah kematian, baik itu berupa alam barzakh, naam, mengimani di sana ada fitnah al-qabr, meyakini bahwasannya akan datang malaikat mungkar dan nakir kepada setiap manusia yang dikuburkan, lalu malaikat tersebut mendudukkannya dan menanyakan kepadanya akan tiga hal: man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, siapa rohmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Nah, dan juga mengimani bahwasannya di alam barzakh ada azabul qabr, akan ada azab al-kubur, azab kubur. Nah, sebagian hamba akan diazab dikarenakan dia adalah orang-orang yang banyak melakukan kemungkaran, kejahatan atau kemaksiatan. Dan sebagian lagi akan diberikan nikmat di alam kuburnya, dilapangkan kuburannya, diberikan kepadanya barakallahu fikum nikmat-nikmat. Naam, bagi hamba-hamba yang beriman dan beramal saleh, an-naru yu'raduna 'alaiha wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Api akan selalu menyertai Fir'aun dan para pengikutnya. Wa yawma taqumu as-sa'ah, dan setelah terjadinya hari kiamat diserukan adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab, masukkanlah pengikut-pengikut Fir'aun ke dalam azab yang pedih atau azab yang paling pedih. Nah, di sini disebutkan, nah, di antara azab kubur mereka dipanggang, tempatnya selalu disertai dengan api sehingga dia tersiksa dengan api tersebut bagi pengikut-pengikut Fir'aun. Dan ini bagian dari azabul qabr yang harus kita yakini dan harus kita percayai. Nah, sehingga oleh karena itu apabila dia tidak meyakini hal-hal demikian dan lebih mengedepankan akal, bagaimana kuburan disempitkan, bagaimana naam kuburan dilapangkan, barakallahu fikum, gak masuk akal karena tidak terlihat dari bagian atasnya. Kalau seandainya dilapangkan tentu naam akan terlihat, dan kalau seandainya disempitkan tentu akan terlihat, barakallahu fikum, naam, dia lebih mengedepankan akal pikirannya dalam hal ini, padahal ini termasuk dari alam ghaib, perkara ghaib, barakallahu fikum, dan Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Nah, kematian bukanlah akhir dari kehidupan. Nah, kematian bukanlah akhir dari kehidupan. Kematian itu hanyalah naam tahapan mutawassithah, tahapan yang berada di tengah. Nah, yang berada di tengah antara dua kehidupan. Nah, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Adapun kematian itu hanya satu marhala, satu tahapan yang berada di tengah dari dua kehidupan. Sehingga oleh karena itu, naam, jangan beranggapan bahwa setelah kematian urusan selesai. Naam, di sana ada jaza, ada balasan, pembalasan, barakallahu fikum, dan di sana ada hari kebangkitan sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi. Naam. Kemudian di antara sifat mereka yang memakmurkan masjid, masjid-masjid Allah, dia menegakkan salat, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Nah, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Di dalam ayat ini ada al-itsbat wan nafi. Ada al-itsbat dan ada an-nafi. Yang pertama adalah an-nafi, walam yakhsha, menafikan bahwasannya orang-orang yang beriman, naam, kepada Allah dan yaumul akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, yang mana mereka adalah orang-orang yang memakmurkan masjid, diantara sifat mereka walam yakhsha illallah, mereka tidak takut. Ini adalah nafi, menafikan segala ketakutan kepada sesuatu pun. Kemudian yang kedua adalah al-itsbat, penetapan, yaitu dia hanya takut, menetapkan bahwasanya dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Maksud dari ayat ini bahwasanya rasa khasyah dia, rasa takut dia hanya terkumpul kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak takut kepada yang lainnya. Di dalam ayat ini 6 disebutkan lafaz takut itu dengan bahasa al-khasyah. Al-khasyah. Sebelumnya, pada ayat sebelumnya dengan lafaz al-khauf. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia sama-sama artinya takut. Artinya sama-sama takut. Akan tetapi al-khasyah ini lebih khusus maknanya daripada al-khauf. Apa perbedaan antara al-khauf dan al-khasyah? Nah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ada dua perbedaan antara al-khasyah dan al-khauf. Annal khasyah takunu ma'al ilmi bil makhsha. Wa haluhu liqaulihi ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Wal khaufu yakunu minal jahil. Al-khasyah itu disertai dengan pengetahuan terhadap yang ditakuti. Nah, dia memiliki pengetahuan terhadap yang dia takuti. Nah, dia takut kepada binatang buas, takut kepada harimau. Nah, karena dia berilmu. Nah, berilmu, sehingga oleh karena itu ketika dia melewati sebuah tempat yang banyak binatang buasnya, dia persiapan mulai dari senjata, senjata api dan seterusnya. Barakallahu fikum, ini menunjukkan dia memiliki khasyah. Takutnya itu didasari dengan pengetahuan. Takutnya itu didasari dengan ilmu. Beda kalau seandainya dia takut kepada binatang buas. Terus persiapannya apa? Dia cukup membawa pentungan. Gak mempan. Menunjukkan bahwasanya yang dia miliki bukan khasyah, tapi apa? Al-khawf. Yang kedua, annal khasyah takunu bisababi idhami al-makhsha. Bahwasannya al-khasyah disebabkan, dikarenakan keagungan al-makhsha, keagungan yang ditakuti. Barakallahu fikum, bukan dikarenakan kelemahannya. Bukan dikarenakan kelemahannya. Adapun al-khauf itu barakallahu fikum, dia takut didasari kelemahannya, dan barakallahu fikum didasari kelemahan dia, bukan didasari keagungan dan kekuatan sesuatu yang dia takuti. Ini dua perbedaan antara al-khasyah dan al-khauf. Kemudian di akhir ayat, fa'asa an ulaika an yakunu minal muhtadin, dan semoga mereka menjadi orang-orang yang berada di atas petunjuk. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, kullu asa fil Qur'ani fahiya wajibah. Setiap lafaz asa, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, semoga. Lafaznya at-taraji. Lafaznya adalah at-taraji, harapan. Barakallahu fikum, kalau dalam bahasa kita tidak ada kepastian, hanya harapan, tidak ada kepastian. Akan tetapi setiap asa di dalam Al-Qur'an, yakni asa dari Allah Subhanahu wa taala, lafaz asa yang kalau diartikan dalam bahasa kita yaitu semoga, lafaznya tarajji, harapan, bukan sesuatu yang dipastikan. Akan tetapi apabila lafaz asa ini muncul di dalam Al-Qur'an, maka maknanya wajibah, pasti akan terjadi. Maksudnya fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin, mereka-mereka yang beriman kepada Allah, wal yaumul akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah, maka mereka pasti akan menjadi orang-orang yang berada di atas petunjuk. Pasti mereka akan mendapatkan hidayah. Naam. Barakallahu fikum. Asyahid minal ayah, syahid dari ayat ini adalah lafaz walam yakhsha illallah. Naam, walam yakhsha illallah, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali berfirman di dalam ayat dalam terkait dalam hal ini, di antaranya adalah fala takhshawun nasa wakhshawun, janganlah kalian takut kepada manusia, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di antara tanda jujurnya keimanan seseorang, di antara jujurnya keimanan seseorang, barakallahu fikum, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah di dalam berdakwah, di dalam beramal, di dalam menuntut ilmu. Pasti di sana ada rintangan-rintangan yang menghadangi. Maka kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah wal yaumul akhir, seharusnya kita tetap berada di atas garis yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan setiap hal-hal yang merintangi, maka kita berprinsip dengan ayat ini, walam yakhsha illallah, kita tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ada sebuah hadis yang memberikan motivasi kepada kita semua agar kita selalu bersabar, selalu kuat istiqomah di atas jalan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah bahwasanya apabila umat berkumpul untuk memberikan manfaat dengan sesuatu, maka hal demikian, maka mereka tidak akan bisa memberikan atau mendatangkan manfaat untukmu dengan sesuatu kecuali dengan manfaat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul untuk memberikan kebaikan untukmu, maka kebaikan itu tidak akan sampai kepada kamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan kalau seandainya mereka berkumpul untuk memudaratkan kamu, untuk mencelakakan kamu dengan sesuatu, maka mereka sama sekali tidak akan sanggup dan tidak akan bisa untuk mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu, kecelakaan yang terjadi kepadamu, kebaikan yang engkau raih, semuanya itu barakallahu fikum adalah ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga oleh karena itu, seseorang yang menjalankan perintah Allah, janganlah dia khawatir dan takut. Hendaknya dia bertawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ilahuna darsuna fi hadzal shabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.